Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin sekalian yang kami hormati, kepada Al-Ustadz Muhammad Rizal LC yang kami hormati, kepada Bapak Lurah ataupun yang mewakili yang kami hormati, kepada warga RT 01 RW 9 Kelurahan Kumilir yang kami hormati, para hadirin semuanya yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan, hidayah, taufik dan curahan nikmat yang lainnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama warga RT 01 RW 7 Kelurahan Kumilir dan juga saudara-saudara kita Jamaah Masjid Al-Jihad. Alhamdulillah, dengan acara yang mudah-mudahan dibarokahi ini, dalam rangka menuntut ilmu, mengaji bersama di Masjid Al-Jihad ini, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa bersama-sama bertatap muka dengan sesama saudara dan juga ya berjabat tangan tentunya dengan saudara semuslim. Nah, kemudian pada acara pengajian atau tausiah dan buka bersama ini, saya sebagai pembawa acara akan membawakan atau membacakan acara pada sore hari ini. Yang pertama, acara pembukaan. Yang kedua, sambutan dari ketua panitia. Yang ketiga, sambutan Bapak Lurah Kumilir atau yang mewakilinya. Kemudian yang berikutnya, tausiah atau pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Rizal LZ. Kemudian yang berikutnya, buka puasa bersama dan sholat maghrib. Demikian beberapa acara yang insya Allah akan kita lalui. Kemudian marilah kita memulai acara ini. Dan acara yang pertama ini pembukaan telah kita buka bersama dengan khutbatul hajah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara berikutnya yang kedua, sambutan dari ketua panitia pengajian atau usiah di sore hari ini, kepada Al-Ustaz Iqbal Nur Muhammad Hafizahullah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustaz Muhammad Rizal LC, yang kami hormati pula Bapak Kepala Kelurahan Gumilir ataupun yang mewakili, segenap hadirin ya peserta kajian dan buka bersama yang kami hormati dan kami muliakan pula, Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan taufik darinya, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, bermuajahah, bertatap muka, saling mengenal antara satu dengan yang lain, untuk dalam rangka mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah, kami sangat berterima kasih atas segala partisipasi dan ta'awun seluruh pihak, sehingga alhamdulillah atas izin Allah acara ini bisa terwujud, ya. Bisa berkumpul antara kaum muslimin, antara pihak ya Mahad Tahfidzul Quran Ulum Surah, kemudian dengan saudara-saudara kaum muslimin dan juga dengan warga. Dan alhamdulillah pada sore hari ini Bapak Erma Suyanto beliau hadir untuk mewakili Bapak Lurah Kumilir. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ya. Tidak lain acara ini sengaja untuk kita adakan. Yang pertama adalah untuk mempererat ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin secara khusus. Dan barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita dengan acara ini juga, dengan tema yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Rijal LC, ingin bersama-sama mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan terkait dengan suatu permasalahan yang sedang ramai untuk dibicarakan, yakni seputar kekerasan dan radikalisme yang di atas namakan ISIS atau di atas namakan Islam, yang sekarang ramai dan semarak, ya, dengan dinamakan ya Islamic State of Iraq and Syria, dan sekarang berubah nama menjadi IS, yakni Islamic State. Dan barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, kita ingin untuk mendengarkan wajangan dari beliau Ustaz Muhammad Rijal LC. Di sana beliau akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan keadaan yang sebenarnya dengan kelompok ISIS dan yang semisalnya. Sehingga barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, diharapkan setelah kita mendengarkan pengajian dari beliau Ustaz Muhammad Rijal LC, kita semua bisa mendapatkan pencerahan dan penjelasan secara gamblang. Sehingga barakallahu fikum, diharapkan pula ya kaum muslimin secara umum tidak mudah untuk terpengaruh dengan gerakan-gerakan ISIS dan yang semisalnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah kami mengucapkan terima kasih dan jazakumul khairan kepada segala pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini dengan baik, dan kami pun juga tidak lupa untuk meminta maaf karena bagaimanapun usaha dan upaya yang dilakukan, tentunya di sana masih banyak sekali kekurangan yang terjadi, baik itu dalam penyambutan atau dalam penyediaan tempat atau dalam penjamuan nanti. Sehingga barakallahu fikum, kami tidak segan untuk banyak-banyak memohon maaf dari para hadirin sekalian. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya dan atas segala kerjasamanya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz Iqbal selaku ketua panitia acara sore hari ini. Kemudian menginjak acara ketiga, sambutan dari Bapak Lurah atau yang mewakilinya. Kepada Bapak Erma Suyanto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihudal waddini haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Qala rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqtatam milisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Bapak Muhammad Rizal LC, yang kami hormati segenap pengurus Masjid Al-Jihad, yang kami hormati seluruh jemaah yang hadir, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Sampai saat ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat dapat berkumpul bersama-sama bertatap muka di Masjid Al-Jihad ini dalam rangka menuntut ilmu atau pengkajian, ya Bapak ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harap-harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak-bapak yang kami hormati, perkenankanlah saya duduk di depan bapak-bapak sekalian di sini dalam rangka mewakili Bapak Lurah. Pak Lurah Gumilir saat ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena Pak Lurah Gumilir saat ini sedang mengikuti serah terima jabatan di Kelurahan Karangtalun. Untuk itu mohon maaf kepada bapak-bapak semua di sini karena beliau tidak bisa hadir, dan mengucapkan salam assalamualaikum kepada bapak-bapak sekalian. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pengurus atas terselenggaranya pengajian ini. Mudah-mudahan pengajian ini dapat berjalan dengan lancar nantinya. Untuk yang selanjutnya, momen ini akan kami perkenalkan. Ada momen yang sangat penting bagi bapak-bapak sekalian, bahwa informasi dari kelurahan ini per tanggal 17 Juni kemarin, ini Pak Lurah Gumilir telah diganti. Yang tadinya Bapak Suratno, sekarang beliau pindah ke Kelurahan Gunung Simping. Kemudian Kelurahan Gumilir digantikan oleh Bapak Edi Susilo dari Kelurahan Romanis. Nah, untuk itu maka lurah-lurah sekarang posisinya sedang pada alih tugas seperti itu. Jadi Kelurahan Gumilir sekarang diganti oleh Pak Edi Susilo. Demikian juga Karangtalun yang tadinya oleh Pak Rohanda, ini digantikan oleh Bapak Ruslim Esos. Ini untuk itu maka di tingkat kelurahan-kelurahan ini mohon maaf, jadi banyak kesibukan. Jadi hari ini serah terima di sini, hari ini serah terima di sini, begitu bapak-bapak. Untuk itu saya juga perlu memperkenalkan diri karena saya juga di sini masih relatif baru. Saya masuk di Gumilir pada tahun 2013 bulan November. Nih Bapak, jadi informasinya saya tergolong masih baru. Sebelumnya saya juga sudah kenal dan satu ruangan dengan Pak Sugito. Barangkali saya belum ketemu dari tadi sama Pak Sugito, nggih. Pak Sugito saya dulu satu ruangan waktu masih di Sekretariat Daerah di Kabupaten itu, dulu saya satu ruangan dengan Pak Sugito. Ini mungkin sudah banyak kenal Pak Sugito dengan saya. Juga saya tadi ketemu Pak Turiman, itu juga dari Jalan Rinjani dekat rumah saya, itu Pak Turiman. Jadi momen ini Yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak belum banyak hal di sini tentang kajian. Untuk itu saya nanti akan mengikuti kajian di sini atau pengajian di sini dari Bapak Muhammad Rizal LC dari Banyumas nggih. Kalibagor nggih. Mudah-mudahan nanti isi kandungan dari makna dari pengajian dapat kita serap bersama dan mudah-mudahan mendapatkan apa menjadikan hidayah bagi kita semua untuk senantiasa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Bapak Erma Sianto yang telah memberikan sambutannya pada acara sore hari ini. Mudah-mudahan hubungan kita bersama beliau-beliau semakin akrab untuk selanjutnya. Kemudian acara berikutnya, acara inti pada sore hari ini adalah tausiah ataupun pengajian yang akan dibawakan bersama Al-Ustaz Muhammad Rizal S.A., pengasuh Ponpes Al-Faruq Kalibagor Banyumas. Kepada beliau Al-Ustaz Muhammad Rizal S.A. kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para rawuh ingkang kawula mulyakake, pada kesempatan ini alhamdulillah kita dimudahkan untuk bermajelis bersama dengan kaum muslimin dan juga pemerintah kita, pemerintah desa Gumilir, Pak ya, Gumilir. Dan yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah termasuk prinsip dari prinsip ahli sunnati wal jamaah, adanya penghormatan, adanya ketaatan kepada waliyul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Dan ini kaidah yang sifatnya umum. Kepada siapapun yang kita wajib taat, kita taat dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Seorang istri wajib taat kepada suami, tapi kewajiban itu tetap dalam koridor perkara yang apa? Ma'ruf, yang baik. Ya, kalau suami memerintahkan yang haram, tidak ada kewajiban bagi istri untuk melakukannya. Demikian juga kita wajib untuk taat kepada wulatul umur, pemerintah, juga dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang itu, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, berbahagia ini, marilah kita membahas sebuah tema yang saya dihubungi oleh panitia untuk membahas masalah radikalisme, ya. Siapa mereka? Siapa orang-orang yang memiliki faham radikal ini? Nah, sesungguhnya pembahasan ini terlebih di zaman ini adalah pembahasan yang sangat penting. Namun insyaallah taala dalam waktu yang terbatas ini kita akan mengambil beberapa poin yang mudah-mudahan bisa menjadi oleh-oleh bagi masing-masing kita semuanya di dalam mengenal ya bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Siapakah mereka orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti itu dan siapa yang tidak? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam kamus, radikalisme itu adalah sebuah faham yang ingin ya menyebarkan pemikirannya atau fahamnya ya, entah dalam masalah agama atau yang lain ya, ingin menyebarkan kepada manusia dan ingin melakukan perubahan dengan cepat dengan melakukan tindak kekerasan. Ini orang-orang yang memiliki faham apa? Radikalisme. Dari pengertian ini ya, semua orang dan semua pihak mungkin memiliki pemahaman apa? Radikalisme ini. Ya. Semua pihak mungkin. Orang-orang komunis, kalau kita katakan mereka berpemahaman radikalisme atau tidak, jawabannya apa? Iya. Mereka punya ideologi komunis. Faham komunis. Kemudian mereka menginginkan agar taruhlah negara ini atau suatu kelompok masyarakat juga berpemahaman dengan pemahaman yang sama. Iya. Orang-orang yang sudah punya agama, orang-orang yang sudah punya keyakinan, ingin dirubah keyakinannya agar berkeyakinan apa? Komunis. Dan untuk merubah itu, mereka melakukan cara-cara dan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, ini termasuk ciri di antara orang yang berpemahaman itu. Di dalam upaya merubah masyarakat, ini melakukan tindakan-tindakan apa? Kekerasan. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, ini pertama. Semua orang, semua pihak mungkin untuk terjatuh pada pemikiran ini. Ya. Yeah. Namun sayang saat ini ya, ada upaya-upaya untuk mengopinikan bahwasanya kaum muslimin ya adalah kaum yang memiliki pemahaman apa? Radikal ini. Ini sangat menyedihkan. Tentunya yang melakukan ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dan orang-orang yang tidak suka Islam ada. Orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Orang yang tidak suka dengan syariat Islam juga ada. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Baqarah, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ini ki Allah yang ngendika ini. Ya Allah sudah ngendika ya sudah. Ya sesuatu yang memang pasti. Allah mengatakan "Walan tardha," sungguh tidak akan ridha orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka, mengikuti agama apa? Mereka. Sehingga tidak heran kalau ada upaya-upaya untuk menjelekkan kaum muslimin agar orang-orang yang mau masuk ke dalam Islam tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang yang masih lemah Islamnya keluar dari agama apa? Islam. Atau paling tidak ada orang yang masuk ke dalam agama Islam tapi tidak ingin mengamalkan Islam karena takut ya. Kalau mengamalkan Islam nanti jadi orang apa? Ya. Tadi radikal tadi. Beberapa tahun yang lalu ya di Masjidil Haram ada khutbah yang sangat menggetarkan. Syekh waktu itu yang khutbah adalah Syekh Abdullah ya. Berkhutbah tentang apa namanya? Musuh-musuh Islam yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dihina di negara Denmark ya. Digambar dalam bentuk karikatur, disebarkan ya, di situ digambar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi kita digambar saja kita enggak rela. Kita sudah marah kan demikian kaum muslimin, dibangkitkan amarahnya. Ditambah lagi gambarnya Rasul itu adalah gambar beliau memakai sorban dan kepala beliau dipasangi apa? Ya, rudal, bom dan seterusnya, menggambarkan bahwasanya Islam adalah negara ya, atau adalah agama yang apa? Yang kasar. Agama yang keras, agama pembunuh, agama yang mengajarkan kekerasan, radikalisme dan seterusnya. Maksud saya di sini, memang ada upaya-upaya ya yang ingin menampakkan bahwasanya Islam seperti itu. Ya. Dan ini bukan perkara yang baru. Sudah lama sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy berusaha menghalangi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam upaya. Di antara upayanya adalah orang-orang Quraisy, kafir Quraisy adalah menjelekkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menampakkan dakwah Rasul sebagai dakwah yang apa? Jelek. Rasul dikatakan sebagai kadzdzab, pendusta. Rasulullah dikatakan sebagai majnun, orang yang gila. Rasulullah dikatakan sebagai orang yang memutuskan silaturahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai penyair. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu bukan ucapannya Allah, tapi syair-syair kata mereka. Ya. Kita juga bisa buat syair. Orang Arab itu biasa buat syair. Ya. Demikian, intinya bagaimana agar orang tidak mendekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan beliau adalah orang yang memecah belah umat, yang dikatakan sebagai orang yang memutuskan silaturahim, orang akan mundur. Ah, saya tidak akan datang kepadanya. Wabillahi taufik. Bahkan pernah ada seorang yang bernama Dhimad. Ini seorang kafir ketika itu, bernama Dhimad. Dhimad terkenal sebagai seorang yang suka mengobati orang sakit. Ini orang kafir ini terkenal dengan orang yang biasa mengobati orang sakit dengan bacaan-bacaan, dengan mantra-mantra. Datang ke kota Mekah. Begitu sampai ke kota Mekah, Dhimad dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Kamu jangan dekat-dekat sama Muhammad, dia itu orang gila. Demikian. Tapi Dhimad mengatakan, sudah jangan halang-halangi saya. Kamu tahu saya ini orang yang biasa mengobati orang gila. Biarkan saya datang kepada Muhammad. Kalau dia orang gila, saya akan obati. Biarkan saya datang kepadanya. Akhirnya orang-orang Quraisy tidak bisa menghalangi Dhimad untuk datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Dhimad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatnya ingin apa tadi? Ngobati, katanya orang gila ini. Begitu datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dhimad mendengarkan ucapan-ucapan Rasul. Ternyata ucapan Rasul adalah ucapan yang sangat indah. Wajahnya Rasul saja tampak bukan wajah pendusta. Wajah orang yang baik kelihatan. Ya, setiap orang yang melihat wajahnya Rasul akan tampak lihat dan tampak pada wajah Rasul, Rasul ini orang yang baik, bukan pendusta. Begitu Dhimad duduk di hadapan Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, kalimat tahmid, kalimat-kalimat yang indah. Maka Dhimad mengatakan, "Ya Muhammad, ulangi lagi ucapan kamu, saya ingin mendengar yang kedua kalinya." Diulangi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta lagi, ulangi lagi yang ketiga. Sampai tiga kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi ucapan-ucapan tersebut. Kemudian Dhimad mengatakan, wallahi demi Allah, saya biasa ketemu dengan orang-orang gila. Saya biasa ketemu dengan orang-orang yang tidak beres akalnya. Saya ngerti ucapan-ucapan mereka. Tapi demi Allah, ucapanmu ini bukan ucapan orang-orang gila. Tapi ucapan yang mesti betul-betul berasal, bersumber dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam. Dhimad. Wabillahi taufik. Rasul yang demikian indah, Rasul yang mengajarkan ajaran yang rahmah, rahmatan lil alamin, masih saja ada orang-orang yang berusaha menjauhkan manusia dari ajaran siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di zaman ini, contohnya tadi. Bagaimana orang-orang Denmark sebagian mereka menebarkan, menggambarkan karikatur ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah orang yang apa? Yang kasar, agama Islam, agama yang jelek, agama yang mengajarkan kekerasan, radikalisme, dan seterusnya. Taib. Wabillahi taufik. Jadi, ambillah satu kesimpulan, dan jadikanlah sebagai satu keyakinan, tidak boleh tidak, bahwasannya ajaran Rasul SAW yang murni, yang betul-betul ajaran beliau, itu mesti mengajarkan kebaikan. dan jauh dari radikalisme, jauh dari kekerasan, jauh dari kezaliman. Bagaimana akan zalim? Syariat Rasul datang dari Allah. Allah Maha Adil. Mesti syariat Rasul adalah syariat yang Maha apa? Adil. Jadikanlah sebagai satu keyakinan, dan tidak boleh tidak, bahwasanya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul berasal dari beliau itu adalah ajaran yang murni, ajaran yang lurus, ajaran yang indah dan penuh dengan kelembutan dan jauh dari radikalisme. Ya. Bisa difahami insyaallah ya. Berarti sudah ada beberapa poin ini. Namun tadi telah saya sebutkan di awal bahwasanya semua orang mungkin terjatuh kepada apa? Pemikiran ini, radikalisme ini. Yeah. Tidak menutup kemungkinan juga di antara kaum muslimin, ya, di antara kaum muslimin loh ya, bukan ajarannya Rasul. Yeah. Di antara kaum muslimin ada yang mereka tersesat dari jalan Rasul, dari jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga terjatuh kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tidak lagi sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang menyimpang, yang salah bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang salah bukan Islam, namun yang salah adalah apa? Orang tadi. Kelompok tadi. Ya, wabillahi taufik. Dan yang seperti ini telah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculnya kelompok-kelompok ini, munculnya pemikiran-pemikiran ini sudah jauh-jauh hari diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian yang hidup panjang sesudah Rasul SAW wafat, niscaya kalian akan melihat perpecahan yang sangat banyak di tubuh umat ini. Fasayara ikhtilafan katsira. Ini sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti ada orang-orang yang menyimpang, ada orang-orang yang berpencar, ada orang-orang yang melenceng dari jalannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti. Dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan hadis ini sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, beliau mengatakan, "Kulluha finnar," semuanya diancam oleh Allah neraka. Semuanya diancam neraka. Karena menyimpang dari jalannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa wahidah, kecuali satu. Yeah. Satu ini bukan berarti suatu ras tertentu. Nah, orang Arab mesti, orang Indonesia mesti, orang Jawa mesti, orang Sunda mesti. Tidak. Ya. Setiap orang seharusnya berusaha untuk menjadi yang satu ini. Karena Rasul menyebutkan sifat mereka. Rasul tidak menyebutkan negara mereka. Rasul tidak menyebutkan ras mereka, tidak. Namun Rasul sebutkan sifat mereka. Dan setiap orang bisa memiliki sifat itu jika dia berusaha kepada Allah, berusaha dan senantiasa minta pertolongan pada Allah. Rasul mengatakan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam neraka kecuali satu. Para sahabat heran dan ingin tahu siapa satu itu. Para sahabat bertanya, "Siapa mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ah, diberi jawaban oleh Rasul, wasiat yang berharga yang seharusnya kita pegang dan harus kita yakini seyakin-yakinnya. Kata Rasul, "Mereka itu ma ana alaihil yaum wa ashabi," yaitu orang-orang yang berjalan dengan ajaran yang aku pegang hari ini dan yang dipegang oleh para sahabatku. Ya, inilah orang-orang yang lurus, orang-orang yang selamat, yaitu orang-orang yang berusaha mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang pertama yang saya sebut tadi, ketika Rasul mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya orang yang hidup Di antara kalian akan melihat khilaf yang sangat panjang, perpecahan yang sangat panjang. Apa kata Rasul agar kita selamat dari perpecahan itu? Rasul mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ajaranku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya, jalannya khulafa'ar rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, dan seluruh para sahabat tentunya. Ya. Jadi sekali lagi, ambillah suatu kesimpulan dan keyakinan bahwasanya ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul murni dari beliau, dan ajaran yang diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh orang-orang sesudahnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai imam-imam ahlu sunnah wal jamaah seperti Imam Syafi'i wal Imam Ahmad dan seterusnya, itulah ajaran yang lurus dan tidak mungkin terjatuh kepada apa? Radikalisme, ya, dan juga apa namanya, hal-hal yang menyimpang ini. Ajarannya Rasul yang murni. Ya. Adapun yang menyimpang, yang 72 itu mungkin terjatuh kepada apa? Radikalisme. Wabillahi taufik. Sehingga jangan khawatir bagi kaum muslimin untuk terus belajar Islam. Teruslah belajar Islam dengan serius. Justru dengan belajar Islam dengan serius, kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemahamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para ulama ahlu sunnati wal jamaah, itulah justru yang akan menyelamatkan dari apa? Kesesatan-kesesatan. Biidznillahi azza wajalla. Ya. Dari sini marilah kita sedikit mengupas tentang ISIS. Ya, apakah mereka ini ya adalah orang-orang yang lurus di atas akidah sahihah atau tidak? Karena memang kaum muslimin banyak mereka bingung. Ya, setiap kelompok, setiap aliran mengaku ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan demikian ya. Kita juga ikut Quran, kita juga ikut sunnah. Semua mengatakan seperti itu. Ya. Kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kita semuanya kaum muslimin yang ikut Rasul SAW, derek Rasul, semuanya mengatakan seperti itu. Sehingga kaum muslimin bingung. Sampai orang-orang ISIS pun mengatakan, kamilah orang-orang yang lurus. Kamilah orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul. Ya. Boleh setiap orang mengaku. Boleh setiap orang membuat pengakuan. Tapi yang namanya pengakuan itu harus ada bukti. Ya kan? Ya. Ada dua orang digerebek di hotel, ngaku suami istri, ngaku, ya. Namanya ngaku mesti oleh pihak yang berwenang ditanya buktinya, kan, kamu ngaku suami istri, mana buktinya, kan demikiannya. Setiap pengakuan harus ada apa? Bukti. Ya kalau setiap orang ngaku ya bebas-bebas saja, saya ngaku itu rumah saya, bisa saja. Permasalahannya adalah bukti ada atau tidak. Ternyata orang-orang ISIS yang mengaku mereka berada di atas koridor yang lurus, tidak terbukti pengakuan mereka. Tidak terbukti apa yang mereka sesumbarkan di hadapan manusia. Mereka mengatakan kami adalah daulah Islamiyah yang benar di atas jalannya Nabi. Dusta semuanya. Ada beberapa poin ya yang menunjukkan kedustaan mereka dan bahwasanya mereka itu menyimpang. Ya. Dan masing-masing poin ini sesungguhnya membutuhkan pembahasan dan pendalaman. Namun di antara ya poin-poin tersebut, yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak bersama dengan para ulama. Tidak ada ulama di belakang mereka. Ya, kalau gampangannya mereka tidak sesuai dengan sahabat, tidak sesuai dengan para tabi'in, tidak sesuai dengan apa? Ya, apa yang diikuti oleh para ulama melalui jalurnya para sahabat ini. Kan tadi sudah disebutkan dalam hadis ya. Rasul mengatakan kalau kalian ini terjadi khilaf, perselisihan, coba kembalilah kepada apa tadi? Ajaranku dan ajaran para sahabat. Kembali kepada para ulama. Kalau zamannya sahabat, ulamanya adalah para sahabat. Kemudian ilmunya sahabat diwaris oleh para ulama sampai hari kiamat nanti. Ulama yang betul-betul mengikuti jalannya para sahabat tentunya. Ternyata orang-orang ISIS ini tidak ada satupun ulama di belakang mereka abadan, sama sekali. Tidak ada ulama sama sekali. Kalau panjenengan ditanya siapa ulama yang bersama dengan mereka, tidak ada. Yang namanya jihad fisabilillah itu harus ada ulama yang berada di belakang mereka. Dan jihad itu harus bersama dengan pemerintah. Ini jihad. Kalau pemerintah kita Indonesia ini, Bapak Presiden memerintahkan untuk jihad, ya kita ikut jihad. Wabillahi taufik. Dan jihad itu tidak sembarangan. Pemerintah harus bersama dengan ulama yang mengerti tentang hukum-hukum apa? Jihad. Seperti itu. Namun mereka ini, siapa ulama yang bersama dengan mereka? Ini sudah merupakan faktor yang menunjukkan bahwa mereka tidak berada di atas koridor yang apa? Yang lurus. Siapa ulama di antara mereka? Tidak ada. Guru kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, ya, yang sampai saat ini beliau masih mengajar di Masjid Nabawi, dalam keadaan beliau sudah rabun, dalam keadaan beliau sudah didorong di atas kursi roda, beliau pernah berbicara tentang ISIS. Ya. Beliau pernah berbicara tentang ISIS. Ya. Suatu hal yang sangat mengherankan, pemuka-pemuka mereka, pemimpin-pemimpin mereka semuanya majhul, tidak jelas, namanya saja tidak tahu kita. Pakainya abu-abu, ya, pakai abu. Nah, khalifah yang terbaru, contohnya misalnya Abu Bakar Al-Baghdadi. Abu Bakar Al-Baghdadi. Siapa namanya? Tidak tahu. Abu Bakar. Kunyah namanya. Ya. Ya memang kita disyariatkan juga, disunahkan untuk punya kunyah. Boleh. Nabi kita Muhammad SAW juga punya kunyah. Abul Qasim. Putranya beliau, yang laki-laki yang terbesar namanya Qasim. Makanya beliau terkenal dengan Abul Qasim. Ya. Istri beliau, Aisyah, juga terkenal dengan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Jadi boleh-boleh saja. Jadi orang yang namanya abu-abu belum tentu teroris, ya, belum tentu. Ya. Tapi kalau sudah urusannya kita meyakini sebuah negara, berbaiat kepadanya, aneh. Ini orangnya saja kita tidak kenal. Abu Bakar siapa namanya? Al-Baghdadi. Siapa ulama yang bersama dengan mereka? Tidak ada. Bahkan para ulama mengatakan kesesatan mereka. Ya sudah. Ini sudah poin penting. Ya. Wabillahi taufik. Yang kedua, ikhwan, di antara yang menunjukkan kesesatan mereka, mereka memiliki akidah al-khawarij, takfir, mudah untuk mengkafirkan, mengkafirkan tanpa hak. Ya, kalau yang namanya mengkafirkan boleh, kalau hak, kalau memang hak di atas dalil, di atas apa namanya dalil. Ya. Wabillahi taufik. Seperti kalau ada orang yang mencela Allah, menghinakan Rasul. Ya ini termasuk sebab orang kafir. Para ulama semuanya, baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, mereka semuanya sama dalam masalah ini. Kalau ada orang yang menghina Al-Quran, Al-Quran diinjak-injak, Al-Quran sampai dikencingi, ya, kemudian Nabi Muhammad dihina, ya ini orang ini bagaimana dikatakan sebagai seorang Muslim? Ya, kecuali kalau dia melakukannya dalam keadaan dia gila misalnya, atau tidak sadar, ngelindur, ini lain urusan. Artinya ada perkara-perkara yang memang menyebabkan seorang bisa kafir. Yeah. Namun mereka ini orang-orang ISIS, mereka memiliki pemahaman khawarij, takfirul muslimin, yang takfir mereka, pengkafiran mereka ini tidak didasarkan di atas dalil sama sekali. Mudah mengkafirkan para pelaku dosa besar, mudah dikafirkan. Ya, bahkan mengkafirkan sebuah negara seluruhnya, aparatur negaranya semuanya juga dikafirkan. Ya, seperti apa yang terjadi di negara ini, ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Orang-orang berpemikiran seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Pembicaraannya panjang sesungguhnya, namun itulah di antara yang ada pada mereka, ya. Mereka memiliki apa? Pemikiran takfir al-muslimin. Ya. Jangankan mereka, orang-orang yang sudah jauh dari para sahabat. Dulu di zamannya sahabat masih hidup, sudah muncul orang-orang yang berpemikiran seperti ini. Orang-orang yang berpemikiran seperti itu. Sampai Ali bin Abi Thalib, sahabat yang paling mulia ketika itu, Abu Bakar sudah meninggal, Umar sudah meninggal, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum sudah meninggal, sehingga khalifah ketika itu adalah khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu ada kaum yang memberontak Ali bin Abi Thalib, Khawarij. Dan ternyata para pemberontak itu tidak ada satu pun di tengah-tengah mereka sahabat. Tidak ada sahabat satupun yang berada di tengah-tengah mereka. Ini sudah tanda kesesatan. Tidak ada ulama di tengah-tengah mereka. Ribuan khawarij yang memberontak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada satupun di tengah-tengah mereka siapa? Sahabat, tidak ada. Tidak ada satupun sahabat di tengah-tengah mereka. Siapa ulama di tengah mereka, orang-orang khawarij? Ini sudah ciri tadi, salah satu ciri. Ditambah lagi mereka mengkafirkan kaum muslimin, bahkan tidak tanggung-tanggung mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nauzubillah min dzalik. Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Orang yang baik seperti itu dikafirkan. Ya, jangankan Ali bin Abi Thalib, atau jangankan kita, Ali bin Abi Thalib yang terbaik itu saja dia apa? Dikafirkan. Jangankan pemerintah kita ini bukan pemerintah yang maksum. Betul, pemerintah kita ini tidak maksum, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Ya. Korupsi juga masih banyak. Kewajiban kita adalah mendoakan mereka dan berusaha meluruskan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Ya. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara demonstrasi, bukan dengan cara apa namanya? Kerusakan-kerusakan, merusak fasilitas umum. Ya, seperti tahun 96 dulu, luar biasa. Bagaimana rusaknya negara kita ini. Ya. Alhamdulillah Allah selamatkan. Kalau kebablasan bagaimana? Jakarta jadi lautan api. Ya. Dan seterusnya. Kalau terus bablas. Ya. Demonstrasi yang seperti itu. Yang rugi siapa? Kaum muslimin. Ya. Sekaligus saya ulangi sebagai penutup. Di antara tanda-tanda kesesatan mereka yang pertama apa tadi? Ya. Hah? Tidak ada ulama yang bersama dengan apa? Mereka. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya. Mereka berpemikiran apa? Takfir. Ya kan? Takfir, ya. Dan bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu, zaman Ali bin Abi Thalib sudah ada. Sampai mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib dibunuh, dibunuh. Dan yang membunuhnya ini seorang yang dikatakan hafidul Quran, hafal Quran, tapi sampai membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ya, yang terakhir di antara tanda kesesatan mereka ISIS, mereka memiliki bayat bid'ah, bayat. Bayat itu artinya sumpah setia, ya. Jadi mereka punya keyakinan semua kaum muslimin di dunia ini harus berbayat kepada mereka, sumpah setia kepada mereka, ya. Dan yang namanya bayat itu ada aturan-aturan sesungguhnya, ya. Bayat kita sebagai kaum muslimin di negeri ini seharusnya diberikan kepada pemerintah kita. Kita punya kewajiban berbayat kepada mereka. Bayat itu yakni kita memiliki kewajiban untuk taat dan mendengar mereka. Sekali lagi, dalam perkara yang apa, ikhwan? Ma'ruf, dalam perkara yang baik. Kepada mereka kita berbaiat. Ya. Adapun kepada kelompok-kelompok sempalan-sempalan yang seperti ini, tidak boleh kita berbaiat. Makanya kalau ada kelompok-kelompok, dan ini bukan hanya ISIS saja, kalau ada kelompok-kelompok yang di kelompok itu ada baiat, ini sudah tanda-tanda apa? Kesesatan. Ya. Karena orang kalau sudah berbaiat, seakan-akan harus... Ya, kalau sampai keluar kamu kafir. Kalau sampai kamu keluar berarti apa namanya? Telah berbuat kemaksiatan. Ahmadiyah, kelompok Ahmadiyah yang sudah dinyatakan kesesatannya, ya. Mereka punya bayat. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka juga punya apa? Bayat. Dan setiap kelompok-kelompok yang sesat hampir dipastikan memiliki apa? Bayat. Dan ini termasuk ciri di antara ciri-ciri kesesatan mereka. Dan masih banyak ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah yang ada pada orang-orang tersebut ISIS, ya. Namun mungkin sebagian ini bisa sedikit memberikan kepada kita gambaran. Dan jangan sampai kita terbawa untuk memberikan tuduhan bahwasanya agama Islam adalah agama yang keras, kasar. Tidak. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang penuh dengan keindahan. Allah utus Nabi SAW rahmatan lil alamin. Adapun yang sesat-sesat ini, yang radikal-radikal ini, sesungguhnya bukan bagian dari apa? Ajaran Rasulullah SAW. Kita punya kewajiban menyebarkan Islam. Namun di dalam menyebarkan Islam itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang hikmah, seperti disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia, ajaklah manusia untuk masuk dalam agama Islam dengan hikmah, dengan baik. Wal mau'idhatil hasanah, dan dengan peringatan yang hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan jika perlu ada dialog, debat, debat dengan cara yang baik juga. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa yang sedikit ini mudah-mudahan berfaedah untuk saya pribadi dan panjenengan semuanya. Dan sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, marilah kita gunakan bulan Ramadan ini untuk senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan negeri kita ini dari faham-faham yang merusak, dari faham-faham yang merusak agama Islam, dan faham-faham yang menyebabkan kerusakan negara ini. Sesungguhnya kita semuanya punya kewajiban untuk berpegang teguh dengan syariat Islam yang murni, yang berasal dari Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Rizal Elzi. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan bisa menjadikan paham yang benar dengan Islam ini, dan terjauhkan serta terjaga dari paham-paham atau akidah yang merusak pribadi, masyarakat ataupun negeri yang kita cintai ini. Kemudian acara yang berikutnya, acara yang terakhir, yaitu buka bersama, buka puasa bersama, dan nanti insya Allah dilanjutkan dengan sholat maghrib dengan berjamaah. Untuk itu kami memohon kepada segenap hadirin untuk bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Ya, ini sebentar lagi insya Allah sambil kita menunggu acara buka bersama dengan takjilan yang ala kadarnya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu insya Allah panitia telah menyediakan dan telah menyiapkan makan, ya, nasi ala kadarnya setelah sholat maghrib. Oleh karena itu kami menghimbau untuk tidak meninggalkan terlebih dahulu setelah sholat maghrib dari Masjid Al-Jihad ini. Demikian acara pengajian ataupun tausiah pada sore ini kepada seluruh panitia dan juga para hadirin semuanya. Kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya, atas partisipasinya, dan kami sekali lagi mohon maaf atas ataupun mewakili dari panitia atas segala kekurangan, dan secara khusus saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas kekurangan ataupun kelebihannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya, dan memberikan keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat. Demikian acara pada sore ini kita tutup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.